Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah. Ikuti pembahasan menarik tentang makna ayat-ayat suci Juz Tabarok dalam Kitab Suci Al-Quran. Tuhan membuka bersama Quraisyah dan Mutia Harakiyah dalam Tafsir Al-Misbah selama bulan Ramadan, mulai 5 Oktober pukul 3.05 dini hari di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraisy Shihab. Hari ini kita masuki bahasan surah Al-Ma'arij yang terdiri dari 44 ayat. Insya Allah hari ini kita tentunya akan mulai dari ayat pertama dan insya Allah selesai hingga ke ayat 18. Ayat-ayat ini menjelaskan diantaranya mengenai hari kiamat serta peringatan terhadap mereka yang mengingkarinya sambil menggambarkan juga kedahsyatan hari kiamat tersebut. Seperti apa penjelasannya? Baik, langsung saja kita akan mulai. Pak Quraisy, silahkan dengan bahasan untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Ma'arij. Ada juga yang menamai surah ini sesuai dengan bunyi ayatnya yang pertama, yaitu Sa'ala Sa'ilun, surah Sa'ala Sa'ilun. Mari kita lihat apa kandungan surah ini, apa pesannya, apa kesan yang dapat kita angkat dari bunyi ayat-ayatnya. Dia dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Sa'ala itu meminta. Permintaan ini bisa informasi, bisa materi, kan saya minta uang, bisa minta doa. Bisa bermacam-macam meminta itu. Nah, persoalan kita di sini, ayat ini berkata seorang yang sa'il meminta tentang suatu azab yang pasti. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ada yang memahaminya bahwa kaum musyrik itu yang tidak percaya pada hari kemudian bertanya. Nah, Sa'ala di sini bertanya, kapan, kalau memang kiamat itu ada, kalau memang siksa itu ada, kapan datangnya? Bertanya kan itu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya kiamat ini kalau memang kamu benar ada kiamat? Di sini Sa'ala itu yang pertama. Ada lagi orang yang berkata begini, saya tidak percaya ada siksa. Baru dia berkata begini, ya Allah, kalau memang ada siksa, coba jatuhkan siksa itu pada saya. Ini dia berdoa atau tidak ini? Kita beberapa bulan yang lalu ada seorang di suatu tempat, saya tidak usah sebut namanya, dia mengajarkan suatu ajaran yang keliru, dibantah, terus dia berkata apa? Kalau memang saya salah, biarlah Tuhan menjatuhkan siksa pada saya. Ya, itu kan picik itu. Mestinya dia berkata, kalau memang saya salah, mudah-mudahan saya diberi petunjuk oleh Tuhan. Nah, orang yang keras kepala biasa begitu. Diberitahu, ada kiamat, ada ini. Dia berkata, in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adabin alim. Itu kaum musyrik dulu berkata begitu. Kalau memang ini yang benar, Quran ini benar, coba datangkan itu siksa. Ini namanya minta atau tidak? Dia minta dalam bentuk berdoa untuk turunnya siksa. Sa'ala sa'ilun bi adabin waqi. Itu dua dari sekian banyak makna tentang ayat pertama kita ini. Yang bertanya atau minta ini dijawab begini. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Seakan-akan Tuhan akan berkata begini. Ini siksa ini pasti terjadi untuk orang-orang kafir itu, tidak bisa tertolak sama sekali jatuhnya siksa itu buat mereka. Kalau begitu, tidak perlu minta doa untuk jatuh, udah pasti kok. Kalau begitu, tidak perlu bertanya kapan datangnya. Sudah pasti datang, tunggu saja. Kita bisa baca juga ayat ini seperti ini. Nanti maknanya bisa beda. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallah. Tidak ada yang bisa membendung siksa itu terjatuh atas orang-orang kafir. Siksa yang datang dari Allah itu. Kalau siksa datang dari manusia, bisa dibendung atau tidak? Bisa. Kalau siksa datang dari Allah, tidak dapat dibendung oleh siapapun. Oke. Siksa yang untuk orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, yang durhaka kepada Allah, yang mempersekutukannya, siksa yang ditetapkan Allah buat mereka tidak dapat tertolak. Tapi kira-kira kalau ada ketentuan siksa dari Tuhan terhadap seorang muslim yang durhaka, bisa ditolak enggak? Manusia tidak bisa menolaknya, tetapi Tuhan bisa mengampuninya. Ya kan? Nah, itu sebabnya di sini ditekankan lil kafirina, untuk orang-orang kafir tidak ada yang bisa tolak karena itu sudah ketentuan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mempersekutukan Tuhan, dia meninggal membawa dosa yang mestinya dijatuhi hukuman, bisa saja Tuhan mengampuninya. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni, berarti akan menjatuhkan siksa bagi siapa yang mati membawa kemusyrikan kepada Allah. Tetapi siapa yang mati membawa dosa, selama bukan dosa mempersekutukan Allah, maka Allah bisa mengampuninya bagi siapa yang dia kehendaki. Dia punya kebijaksanaan untuk itu. Okay. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ma'arij. Mi'raj itu apa artinya? Isra' Mi'raj. Mi'raj. Mi'raj itu sebenarnya adalah nama alat yang digunakan untuk naik. Lift itu Mi'raj. Untuk naiknya jiwa seorang mukmin kepada Allah, dia salat. Salat itu Mi'raj. Orang-orang beriman, ya kan? Dalam bahasa, terkadang satu kata alat yang disebut, tapi maksudnya adalah tempat. Alat yang dimaksud di sini adalah alat untuk menuju ke langit. Tujuannya adalah langit, karena itu kalau kita katakan alat ini yang dimaksud adalah tempatnya, maka al-ma'arij artinya langit. Allah pemilik langit. Saya beri contoh. Kalau saya berkata, saya takut hujan. Takut pada hujan? Enggak ya? Akibat dari hujan yang ditakuti, ya kan? Menyebut penyebabnya, tetapi yang dimaksud adalah akibatnya. Saya takut hujan, saya takut basah, saya takut sakit. Itu bahasa biasa begitu. Ada lagi yang mengatakan ma'arij yang dimaksud di sini adalah tempat-tempat kedudukan-kedudukan para malaikat di sisi Tuhan. Ada malaikat yang kedudukannya di langit, katakanlah langit pertama. Ada kedudukannya di sisi Tuhan, sangat dekat kepada Allah. Jadi Allah adalah yang memiliki, yang menetapkan kedudukan-kedudukan setiap makhluknya, setiap malaikatnya. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat, kedudukannya lebih dekat kepada Allah. Orang yang tidak taat, jauh sekali di sana. Allah memiliki atau yang menentukan tempat-tempat maqam, itu istilahnya, maqam, kedudukan para malaikat, kedudukan para itu. Baru dikatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000. Malaikat-malaikat itu naik menuju ke hadirat Tuhan, naik menuju sumber kebajikan dalam satu hari. Menurut perhitungan kamu, wahai manusia, dalam satu hari yang dialami oleh malaikat untuk naik itu sama dengan 50,000 tahun menurut perhitungan kamu. Jadi saya beri penjelasan. Ayat ini ingin menggambarkan ada relativitas waktu. Saya beri contoh. Kalau saya berjalan kaki dari sini ke jalan raya, saya memerlukan waktu katakanlah 5 menit. Ya. Kalau suara untuk sampai ke sana lebih cepat dari saya jalan. Kalau kilat lebih cepat lagi. Ini namanya relativitas waktu. Malaikat yang tercipta dari cahaya cepat sekali. 50,000 tahun sehari, kita gunakan waktu 50,000 tahun, dia cuma sehari. Nah, saya beri contoh yang lain. Kalau ibu bapak lagi senang, terasa enggak waktunya? Enggak terasa. Oh. Kalau lagi susah, lamanya waktu. Nah, ayat kita ini difahami oleh ulama dalam konteks siksa. Siksa yang dialami oleh orang-orang kafir kalau jatuh itu sehari itu sama dengan 50,000 tahun. Karena ada relativitas waktu ini. Walaupun dari segi teksnya, ayat ini menggambarkan bahwa malaikat-malaikat ini memerlukan waktu yang demikian cepat, sehingga kecepatannya sama dengan 50,000 tahun. Nah, ada malaikat yang, karena dia punya tingkat-tingkat, ada malaikat yang bisa lebih cepat dari itu atau bisa lebih lambat dari itu. Karena itu ada ayat lain yang menyatakan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1,000 tahun menurut perhitungan kamu. Ini tahun ini. Apa yang dimaksud dengan tahun? Satu tahun berapa hari? Belum tentu. perhitungan qamariyah dengan syamsiyah udah beda. Ya kan? Ada relatif nih. Sehari di bumi beda dengan sehari di planet yang lain. Beda-beda. Setahun itu umurnya Nabi Nuh 1000 tahun. Berapa hari setahunnya ketika itu? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tetapi kemungkinan waktu itu orang berhitung setiap musim itu dianggap 1 tahun. Jadi kalau 1000 tahun lantas di suatu negeri, kalau di Timur Tengah itu ada 4 musim. Berarti 1000 tahun itu cuma 250 tahun. Ya kan? Itu perhitungan kita. Ada perhitungan kilat dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di sini tidak bisa memastikan tahun apa yang dimaksud itu. Oke. Fasbir sabran jamila. Kalau memang sudah pasti kiamat datang dan sudah pasti jatuhnya siksa Allah itu, kamu pun wahai Nabi Muhammad, kamu pun wahai umatnya, tidak usah bertanya kapan datangnya. Sabarlah, tabahlah menghadapi gangguan, tabahlah menjalankan ajaran agama, tabahlah mengajak mereka kepada kebaikan, kesabaran dan ketabahan yang baik. Fasbir, bersabarlah, kesabaran yang baik itu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu melihat bahwa itu jauh sekali. Oke, kita lihat. Apa artinya jauh? Jauh bisa berkaitan dengan tempat. Ya. Oh, Amerika jauh. Yang jauh ini bisa juga berkaitan, oh itu jauh, itu mustahil, tidak bisa. Jauh juga di sini bukan berkaitan dengan tempat, tetapi berkaitan dengan kemungkinan dan tidak mungkinnya sesuatu. Nah, ayat kita ini, innahum yarawnahu ba'ida, mereka melihat apa itu siksa itu di hari kemudian jauh, bisa berarti masih lama sekali. Bisa juga berarti mustahil itu ada. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami Allah, orang-orang beriman itu melihatnya, menilainya itu dekat. Dekat kapan? Bisa dekat waktunya, bisa dekat dalam arti kata tidak mustahil bisa terjadi. Orang beriman itu merasa kiamat sudah dekat sehingga dia siap untuk menghadapinya. Orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, tidak ada kiamat, tidak ada persiapan. Yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn. Nanti menjelang jatuhnya siksa itu, langit akan terlihat seperti cairan perak. Perak mencair. Adalah itu kata al-muhl. Al-muhl itu perak yang mencair. Ada lagi yang mengartikan ibu-ibu biasa masak, minyaknya ada. Sisa minyak itu semakin sering dipakai semakin kotor ya. Al-muhl itu dianggap minyak yang kotor. Karena apa? Ini pecah segala cairan sudah kotor. Itu yang dia katakan yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn, dan gunung-gunung itu seperti kapas yang berwarna-warni. Kenapa ini berwarna-warni? Sekarang gunung tegar. Kalau hancur, hancur lebur sehingga seperti terbang. Diterbangkan, terbangnya itu sedemikian ringannya seperti kapas. Tapi kapasnya ini berwarna-warni. Kenapa berwarna-warni? Karena gunung memang berwarna-warni. Gunung itu, kita, para pakar berkata, biasa kita lihat gunung kemerah-merahan. Biasa kita lihat gunung berwarna hitam pekat. Biasa kita lihat dia kehijau-hijauan. Itu tergantung dari materi yang dikandung oleh gunung itu. Kalau gunung itu berwarna kemerah-merahan, itu isinya biasanya besi. Kalau dia hitam, itu batu bara. Kalau dia kehijau-hijauan, itu perunggu. Itu Al-Quran sudah gambarkan seperti itu. Nah, di hari kemudian, dia berterbangan seperti kapas yang berwarna-warni. Dilihat apa tadinya, apa isinya. Yauma takunus sama'u kalmuhli. Apalagi? Watakunul jibalu kal'in. La yas'alu hamimun hamimai yubassirunahum. Ketika itu, sahabat akarib tidak lagi bertanya tentang sahabatnya. Kita sekarang kalau bersahabat, gimana keadaanmu ini, susah kita ini. Kali itu tidak ada lagi seorang sahabat bertanya dengan sahabat. Semua sudah sibuk dengan dirinya. La yas'alu hamimun hamima yubassirunahum. Jangan duga dia tidak bertanya karena tidak lihat. Kita biasa tidak bertanya pada sahabat kita karena kita tidak lihat. Ini dikatakan, dia lihat. Itu ada sahabat saya. Bagaimana kita kalau bersahabat? Begitu lihat sahabat, lihat sedikit aja datang mendekat, mau ngobrol. Ini mereka lihat, tapi mereka tidak bisa bertanya. Karena apa? Sudah sibuk. Jangankan sahabat, anak kandung yang sedang menyusui tidak lagi diperdulikan. Yauma tadhalu kullu murdhatin amma ardhat. Pada hari itu linglung semua orang sehingga anak yang sedang disusukan pun sudah tidak diperhatikan. Ini kalau siksa itu datang. La yas'alu hamimun hamima yubassirunahum. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibadi. Waktu itu orang yang durhaka sangat berkeinginan seandainya dia bisa menebus siksa yang akan dihadapinya itu dengan anak kandungnya sendiri. Apa yang paling dicintai? Anak. Ya tuh. Betul. Kalau seorang sudah bersedia mengorbankan anaknya untuk dapat keselamatan, maka itu berarti sudah puncak. Biasanya, kalau ada bencana, kita lari. Yang pertama ditinggalkan apa? Harta. Ya. Yang terakhir ditinggal apa? Kalau bisa anak ditinggal terakhir, anak yang ditinggal terakhir. Jadi di sini dia mau bayangkan betapa kritisnya situasi ketika itu sampai kalau bisa. Ini suatu yang memang tidak bisa tergambar di dalam benak bagaimana seorang mau mengorbankan anaknya. Tetapi ayat ini ingin menggambarkan bahwa itu tidak mungkin. Bibani wa sahibatihi wa akhi. Bahkan dia mau korbankan juga anaknya sudah, kalau sudah tidak diterima, oh enggak cukup anakmu. Dia cari lagi yang lain, apa yang dia dapatkan. Dia cari setelah anak yang paling dicintai itu adalah teman hidup. Istri, suami, ambil aja juga suamiku asal saya tidak ini. Ya tahu? Wa sahibatihi wa akhi, saudara kandung. Wa fasilatihi allati tu'wi, keluarga yang terdekat yang selama ini membela dia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan semua yang ada di permukaan bumi ini semuanya dia bersedia untuk jadikan tebusan asal dia bisa terbebas dari siksa. Ayat kita ini berkata, kalla innaha laza nazza'atan lishawa, tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Tidak. Neraka akan mengajak mereka, mengundang mereka, datang, datang sini, buat saya siksa. Nazza'atal lishawa, dia cabut itu kulit-kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, mengajak ini orang yang enggan percaya, dan yang menghimpun harta, lalu menempatkannya dalam satu wadah, enggan untuk mengeluarkan zakatnya, atau undang enggan untuk bersedekah. Itu kira-kira kandungan dari apa yang kita ini. Baik, saya kira demikian. Ya, baik Pak Quraish, terima kasih. Demikian pemirsa penjelasan dari ayat pertama hingga 18 dari surah Al-Ma'arij. Dan kita akan sambung lagi tadarusan kita, tapi seperti biasa kita akan dihibur sebentar oleh grup Bimbo berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. kembali dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, alhamdulillah dalam segmen sebelumnya tadi kita sudah selesaikan bahasan ayat pertama hingga ke-18 dari surah Al-Ma'arij yang diantaranya berisikan gambaran mengenai dahsyatnya siksa di neraka. Kita sekarang akan menerima penanya. Pak Quraish, kita akan mulai dulu dari Mbak Anissa. Silahkan Mbak Anissa. Dari penjelasan surat Al-Ma'arij ayat 1-18 tadi, saya lihat secara dominan menggambarkan peristiwa hari akhir gitu Pak ya. Kemudian mungkin Ustadz bisa menjelaskan kemudian apa perbedaan ayat-ayat dalam surat Al-Ma'arij ini dengan mungkin surat sejenis yang menggambarkan peristiwa hari akhir lainnya. Seperti surat Al-Zalzalah misalnya. Terima kasih. Iya. Betul. Hampir dapat dikatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun di sebelum Nabi berhijrah di Mekah itu tema pokoknya adalah keyakinan tentang keesaan Tuhan dan keyakinan tentang hari kemudian. Jadi banyak sekali ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Mekah yang berbicara tentang hari kemudian. Tapi diamati bahwa uraian-uraian yang berkaitan dengan hari kemudian itu berbeda-beda menyangkut informasinya. Berbeda-beda menyangkut informasinya. Kita misalkan di sini tadi ada didengar berbicara tentang sorga. Tidak ada. Ini ada pembicaraan nanti tentang sorga. Itu juga menyangkut hari kiamat. Sorga nanti yang diuraikan, sorga yang nikmatnya begini-begini. Di tempat lain dia ada sebut lagi yang nikmat. Jadi pembicaraan Al-Quran tentang apapun yang dinilai berulang, pada hakikatnya pasti mengandung informasi baru. Kalaupun, saya ulangi, kalaupun ada dari informasi itu yang berulang, itu wajar. Saya beri contoh, kalau anak kita hari ini kita suruh sholat, dia belum mau sholat, masih perlu diulangi lagi suruh sholat? Kalau masih belum sholat, diulangi lagi. Beginilah Al-Quran ini kitab dakwah, mengajak, oh ini alhamdulillah, ini sudah terima. Ini belum percaya, saya ulangi lagi. Ini belum percaya, supaya lebih mantap lagi. Jadi memang ada pengulangan-pengulangan, tetapi pengulangan itu selalu mengandung unsur informasi tambahan. Untuk lebih memantapkan yang sudah mantap, atau untuk memantapkan yang belum mantap. Saya kira begitu ya, bagus. Ya, penanya berikutnya Mas Maskur, silahkan. Ada yang menarik ketika dalam ayat ini disebutkan tentang api yang bergejolak lalu mengelupaskan kulit kepala dari orang-orang kafir tersebut. Mengapa di situ disebutkan mengelupaskan kulit kepala atau kulit seluruh tubuh dan tidak mengatakan membakar seluruh tubuhnya hingga hangus, hancur lebur sedemikian rupa? Demikian Ustaz. Ya. Bagus. Asyawa itu, saya jelaskan dulu. Asyawa itu bisa berarti kulit kepala, bisa berarti kulit secara umum. Dari kata, akar kata ini juga lahir kata yang berarti mengenai sesuatu, kalau binatang, luka tapi tidak mati. Persoalannya, kalau mati selesai persoalan, tidak tersiksa lagi. Al-Quran ingin menggambarkan bahwa ini orang terus merasa setiap alat pada tubuhnya yang berfungsi sebagai alat perasa itu, setiap itu sudah hangus, dihanguskan lagi. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada dikatakan kullama wadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira. Setiap hangus, habis kulitnya, kami ganti lagi kulitnya dengan kulit yang baru supaya dia betul-betul merasa. Ayat Al-Quran ini merupakan salah satu informasi ilmiah Al-Quran yang tidak diketahui kecuali jauh sesudah turunnya Al-Quran. Orang dulu tidak tahu bahwa yang merasa itu kulit. Al-Quran sudah menyatakan bahwa yang merasa itu adalah kulit. Orang kalau sudah terkelupas kulitnya, sudah tidak ini. Nah, jadi kenapa tidak dihancurkan? Sengaja tidak dihancurkan semuanya. Yang dihancurkan cuma kulitnya. Begitu kulitnya hancur, rasa sudah tidak ada, diganti lagi dengan kulit yang baru. Saya kira itu ya. Okay. Berikutnya Mbak Arzati Bilbina langsung dengan Pak Kurai, silahkan. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada kiamat pastinya Pak ya, dan itu pasti Tuhan akan memberikan itu. Kita berani ngomong pasti karena memang ada di dalam Al-Quran kan Pak. Dan semua umat manusia, terutama kaum muslim meyakini bahwa setelah kiamat ada kehidupan, dalam arti ada neraka dan ada surga kan Pak Ustadz ya. Nah di sini kita tahu bahwa Allah adalah Allah, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya, maha agung. Tapi kenapa pada orang yang pendurhaka ini mereka dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka? Dan apakah Allah hal tersebut tidak menjadikan berkurangnya kasih sayang Allah kepada umatnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, sebelum kita kesana, dalam hidup ini ada enggak yang terasa bahwa sesuatu yang kecil mengakibatkan sesuatu yang sangat besar? Saya pernah beri contoh, kita tanam sebiji tomat, bukan satu tomat, satu biji tomat. Kalau dia tumbuh, hasilnya berapa biji itu? Buahnya bisa ratusan. Iya. Kalau kita mau bicara adil atau tidak adil, enggak itu? Kita berkata bahwa itulah buah yang ditanam. Ada biji satu ditanam, buahnya bisa jadi banyak. Ada biji satu yang ditanam, buahnya cuma sekian. Itu, yang durhaka itu menanam benih. Hasilnya itu yang dia dapat di akhirat. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, bukannya Allah maha pemaaf? Allah maha pemaaf, betul. Allah maha pemaaf. Tetapi ada sistem yang berlaku. Sistem itulah yang diingatkan pada kita sekarang. Hei, kamu jangan tanam ini. Tanam yang ini. Kalau yang ini hasilnya begini, kalau yang ini hasilnya begini. Udah diberitahu atau belum itu? Sudah. Sekarang mau tanam apa? Kebajikan. Kalau tanam kebaikan dapat. Kalau tanam tomat dapat tomat. Tanam apel dapat apel. Tanam durian dapat durian. Orang ini tanam api. Yang dia petik apa? Api. Jangan salahkan Tuhan. Sudah banyak yang dia ampuni. Sudah terlalu banyak yang dia ampuni. Nah, jadi kita tidak bisa lantas berkata bahwa mana sifat pengampunan Tuhan. Betul. Apa yang kita alami sehari-hari ini sebenarnya banyak kesalahan kita. Tapi Tuhan, Anda usahlah. Anda bunuh semut yang tidak bersalah. Dosa enggak itu? Apa salahnya semut Anda? Gini kan? Banyak sekali yang diampuni oleh Allah. Kita tanam benih sekarang. Nabi mengingatkan dunia ini adalah tempat menanam benih. Menuainya di sana, terserah Anda. Ya kan? Baik, kita ingin ambil kesimpulan dari uraian ayat-ayat kita ini. Yang pertama, jatuhnya siksa pada hari kemudian bagi orang-orang kafir, orang-orang berdosa adalah pasti. Yang kedua, ayat-ayat kita ini menggambarkan adanya relativitas waktu. Bermacam-macam perasaan kita punya pengaruh pada lama sedikitnya waktu. Bahkan dalam sekian banyak hal, setiap benda, setiap materi membutuhkan waktu tertentu yang berbeda dengan benda atau materi lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa siksa itu kalau sudah ditetapkan Allah tidak bisa ditampi, walaupun akan ditebus dengan apapun yang termahal, bahkan segala apa yang dimiliki. Itu saya kira kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, terima kasih. Ya baik Pak Quraish, siap, terima kasih sekali atas penjelasannya hari ini. Kita juga akan berterima kasih Pak Quraish kepada tamu-tamu hari ini. Mbak Arzeti, terima kasih banyak. Mas Mashkur, terima kasih. Mbak Anissa juga terima kasih sekali. Juga ibu-ibu dari Pengajian Harmoni Kebayoran Baru, terima kasih sekali kita sudah sama-sama tadarusan hari ini. Dan juga kami tidak luput berterima kasih kepada Anda pemirsa semua di rumah yang senantiasa menyaksikan pengajian Tafsir Al-Misbah. Insya Allah esok kita akan ketemu lagi untuk meneruskan bahasan Surah Al-Ma'arij, ayat-ayat berikutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Saya Mutia Hafid, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berapa mengingat di kau, ingin berapa mengingat di kau, setiap tarikan nafas hamba, setiap denyutan nadi hamba, setiap gerakan badan hamba, tanpa putus-putusnya. Ingin benar hamba mengingat di kau, ingin benar hamba mengingat di kau, setiap kedipan mata hamba, setiap getaran syaraf hamba, setiap tindakan hidup hamba, putus, putus.